ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab syarah Aqidat As-Salaf Ashabul Hadis yang penulisnya, yani penulis Aqidat As-Salaf adalah Imam Abu Uthman As-Sabuni As-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan syarahnya adalah Syekh Rabi' hafizahullah taala. Masih berbicara tentang masalah waswasatus syayatin, tipu daya syaitan dan godaan-godaan syaitan. Qala Syekh Rabi' dalam syarahnya, wa aidan الشيطان يجادلك يأتي لك بشبهات وضلالات والذي يقرأ للباطنية والروافض والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. Kata beliau juga syaitan selalu mendebat dan juga mengajarkan debat, memberikan syubhat-syubhat, dalalat, penyesatan-penyesatan yang dibacakan atau diimlakkan kepada aliran batiniyah atau aliran syiah rafidah atau kepada mu'tazilah dan lain-lainnya dari ahlul bid'ah. Artinya ahlul bid'ah mendapatkan syubhat dari syaitan, mendapatkan tipu daya dari syaitan, atau mendapatkan zukhruf al-qawli ghurura, kata-kata yang seakan-akan hak padahal batin, kata-kata yang seakan-akan indah padahal menyesatkan, itu dari syaitan. Wal'iyadu billah. Wa qad yudilluna katsiran minan nas illa man 'asamahullah. Sehingga syaitan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Fahum yujadiluna jidalan syadida, maka syaitan memiliki jidalan syadida, bantahan-bantahan yang dahsyat atau perdebatan-perdebatan yang sengit terhadap kebenaran. Wa indahum syubhatin تأثير قلوب كثير من الجهال الضالين. Dan juga mereka para syaitan memiliki syubhat yang bisa membelenggu hati-hati kebanyakan orang bodoh yang sesat. Jadi kebanyakan hati-hati mereka yang sesat ini terbelenggu oleh apa? Oleh syubhat dari syaitan, oleh tipu daya dari syaitan. Walakin Allah alladhi tawalla wa ta'ahada bihimayati awliya'ih. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menjanjikan untuk melindungi wali-walinya. Yahmihim min makayidi syaitin. Allah akan melindungi mereka dari tipu daya syaitan. Syaitin al-jinni wa syaitin al-ins. Dari setan-setan jin maupun dari setan-setan manusia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjelaskan apa yang sudah dijelaskan kemarin secara rinci. Bagaimana syaitan menyesatkan manusia dengan tipuan-tipuan. Tipuan-tipuan ini yang kadang dijuluki oleh Allah dengan zukhrufal qawli ghurura, karena kata-katanya dirangkai indah seakan-akan hak, padahal batil dan menipu. Kadang-kadang Allah sebutkan dengan wahyu syaitin, yuhi ba'duhum ila ba'd, zukhrufal qawli ghurura. Kadang disebut waswasah, yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dengan bisikan-bisikan dalam hati manusia. Ya, ini membuat seseorang jadi sesat. Kadang-kadang bisikan syaitan dan tipu daya syaitan bisa membelenggu hati-hati orang yang jahil, orang yang bodoh, sehingga dia merasa yakin di atas kebenaran. Menurut saya yakin ini yang benar. Padahal itu kebatilan dan itu tipu daya syaitan. Berarti bahaya sekali. Naam. Hampir-hampir enggak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan untuk menyelamatkan wali-walinya, melindungi mereka dari tipu daya syaitan. Adapun wali-wali syaitan, merekalah yang akan terbawa oleh syaitan dengan tipu dayanya. Qala al-muallif rahimahullah, wa inna Allah yusallituhum ala man yasha. Kata Imam Abu Uthman Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa sesungguhnya Allah kadang menjadikan syaitan menguasai orang-orang tertentu yang memang Allah kehendaki. Allah kehendaki secara takdir. Artinya Allah Subhanahu wa taala secara takdir menghendaki ada yang mukmin, ada yang kafir. Berarti menghendaki adanya yang dikuasai oleh syaitan, ada yang diselamatkan oleh syaitan. Semuanya dengan kehendak Allah, semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni ini adalah alladhi yuridu Allahu an yudhillahu wa yusallita 'alaihi syaitan. Artinya yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, Allah akan jadikan syaitan menguasai mereka. Orang-orang yang sudah Allah kehendaki untuk disesatkan, maka niscaya Allah takdirkan syaitan bisa menguasai mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man yudlilillahu fala hadiyalah." Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Di setiap mukaddimah khutbahnya, Rasulullah SAW berkata, "Man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah." Selalu diulang-ulang oleh Nabi SAW. Sebagai akidah, bahwa Allah kalau menyesatkan seseorang, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Sedangkan siapa yang Allah berikan petunjuk padanya, maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Agar manusia seluruhnya bergantung hanya kepada Allah, Ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah lindungilah kami. Na'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena Allah yang menakdirkan. Yang selamat-selamat karena Allah. Yang terbawa oleh syaitan juga dengan takdir Allah. Maka dikatakan man yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan maka enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah yang terbimbing dengan hidayah. Wa man yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, maka enggak ada yang bisa memberikan petunjuk. Enggak ada wali yang mursyida. Enggak ada wali yang bisa membimbing. Juga sama dengan surat atau ayat dalam surat As-Sajdah ayat 13. Allah juga berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami akan berikan kepada setiap jiwa hidayahnya. Kalau kami kehendaki, kami bisa. Semua manusia dapat hidayah. Kalau aku mau, kata Allah. Kalau aku kehendaki. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi, kata Allah, sudah ditetapkan haqqal qawli. Sudah ditetapkan dengan ucapan yang hak dariku, dari Allah Ta'ala. La'amla'anna jahannam. Kata Allah, aku akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Akan kami penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia. Maka setiap dimasukkan ke dalam neraka jahannam manusia dan jin, maka jahannam selalu menagih. Hal min mazid. Setiap ditanya, hal min tala'ti. Wa taqulu hal min mazid. Apakah sudah penuh? Maka berkata, hal min mazid. Ada tambahan? Ada tambahan? Terus. Neraka menagih, mana tambahan lagi? Mana tambahan lagi? Karena Allah sudah bersumpah atau Allah sudah menjanjikan dengan kalimat la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku sudah memutuskan dengan haqqul qaul bahwa aku akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Ikhwani fidina azakumullah. Tetapi sudah dikatakan oleh Allah atau sudah diceritakan yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah. Allah sudah tahu dan sudah Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa nanti neraka masih terus menagih hal min mazid, hal min mazid. Dan sudah tidak ada lagi manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Dan sudah tidak ada lagi jin yang dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan neraka masih menyatakan hal min mazid, hal min mazid. Dan Allah tidak zalim. Artinya tidak zalim, tidak akan memasukkan ke dalam neraka jahannam orang-orang yang tidak pantas dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Karena Allah ghafurur rahim. Karena Allah maha pemaaf, maha penyayang, maha pengampun. Maka sekian banyak manusia yang semestinya masuk neraka, Allah maafkan, Allah maafkan, Allah maafkan. Bagaimana neraka yang menyatakan akan dipenuhi? Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ujung kakinya sampai neraka berkata, "Qab, qab, cukup, cukup." Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti memang sudah haqqal qaul. Sudah keputusan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala akan ada penghuni neraka. Artinya akan ada yang sesat, akan ada yang kafir, akan ada orang yang menentang Quran wa sunnah, menentang Rasulullah SAW, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan ada yang jadi pengikut syaitan-syaitan. Ini makna ucapan musannif, wa innallaha yusallithuhum ala man yasha. Dan Allah menjadikan syaitan bisa menguasai siapa-siapa yang sudah Allah kehendaki. Artinya sudah Allah takdirkan memang akan jadi pengikut syaitan. Wallahu qad kataba al-ashqiya wa kataba as-su'ada. Allah sudah menulis siapa-siapa yang akan menjadi asyqiya, orang-orang sengsara. Wa kataba as-su'ada, dan juga sudah mencatat siapa-siapa yang akan berbahagia. Faman kataballahu alaihi asyqa sallata alaihi musyayatin. Siapa yang Allah sudah tulis akan sengsara, maka Allah jadikan syaitan bisa menguasainya, bisa mengalahkannya. Li'annahu la yastahiqul hidayah, karena orang-orang tersebut tidak pantas mendapatkan petunjuk dan hidayah. Wa la yastahiqul himayah, dan tidak berhak mendapatkan perlindungan. Wa la yastahiqul inayah, dan juga tidak pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fayashqa, akhirnya kelompok ini sengsara. Wa yasim min kaidihim wa makrihim man yasha, dan juga Allah melindungi dari tipu daya syaitan, dari makar-makar syaitan, siapa-siapa yang dikehendaki. Tadi dijadikan siapa-siapa yang dikehendaki bisa dikuasai oleh syaitan. Sebaliknya, ada yang Allah kehendaki untuk dilindungi dari syaitan. Ay, walladzina kataballahu lahumus sa'adah, yaitu mereka-mereka yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan berbahagia. Yahfadhuhum min tasliitish syaitan 'alaihim, yang Allah akan menjaga mereka dari penguasaan syaitan. Akan dijaga oleh Allah, tidak bisa dikuasai syaitan. Li'annahum awliya'uhu, karena orang-orang ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah, kecintaan-kecintaan Allah, wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayahfadhuhum wa yahmihim, Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka. Wa idza tadrajal mu'min waffaqahu Allahu lit-taubah fataba wa anaba ila Allah. Jika seorang mukmin istadraj, tergelincir masuk ke dalam tarikan-tarikan syaitan, Allah akan berikan taufik untuk taubat. Karena Allah melindungi dia, karena Allah menjaga dia. Maka ketika dia istadraja, ketika dia terbawa, terseret oleh syaitan, waffaqahu Allahu litaubah, Allah akan berikan taufik untuk bertaubat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Artinya orang mukmin bukan orang maksum. Orang mukmin bukan orang yang tidak pernah salah. Bukan orang yang tidak pernah terbawa oleh syaitan. Mungkin terbawa oleh syaitan kepada maksiat-maksiat, mungkin terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dengan apa? Memberikan taufik untuk taubat. Segera taubat. Maka syaitan paling jengkel, paling marah dengan orang-orang mukmin. Ketika diajak untuk berbuat dosa, tiba-tiba astagfirullah. Ketika diajak untuk bermaksiat, baru masuk sedikit, sudah kembali dan mengatakan astagfirullah. Dia sholat, menangis, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Buyar semua yang direncanakan oleh syaitan. Khamilina a'azakumullah. Ini mu'min. Qala taba wa anaba ila Allah, mendapatkan taufik untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Yani idza stadrajahu syaitan, yani ketika dia terseret oleh syaitan, wa taghlib alaihi, dan berhasil dikalahkan oleh syaitan, wa tara'a alaihi dha'f al-bashari, orang itu tertimpa kelemahan yang manusiawi, kelemahan yang manusiawi, sifatnya manusia adalah dhaif. Fawaqa fi ma'siyah, kemudian terjerumus dalam maksiat. Awaqa fi inhiraf, atau terjatuh ke dalam penyimpangan, penyelewengan. Sur'ana ma yarji' ila Allah, tetapi tidak berapa lama, ini segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, kenapa saya berbuat maksiat? Atau yang menyimpang, astagfirullah, kenapa saya menyelisihi sunnah? Apa saya lebih alim dari Rasulullah Kenapa saya bersikeras dengan ra'yu saya? Kenapa saya tinggalkan hadis Nabi yang sahih? Salah saya itu. Tiba-tiba berubah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Orang-orang ini tidak israr. Walam yusiru, tidak israr. Tidak terus-menerus dalam dosa. Tidak terus-menerus dalam kesalahan. Alama fa'alu. Wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tahu itu salah. Tidak. Orang mukmin akan segera bertaubat. Orang mukmin akan segera menyesal atas kesalahannya. Walam yusirru, tidak israr. Fal mu'minun laisu bima'sumin. Kata Syekh Rabi', orang-orang mukmin bukan orang-orang ma'sum. Bukan orang-orang yang terjaga dari kesalahan, bersih, enggak punya salah. Tidak, tidak ada manusia tidak punya salah. Al-insan yusammal insan minan nisyan. Manusia dinamakan insan karena sifatnya nisyan, kealpaan dan kelupaan. Itu sifat manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan lupa. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam akan berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Qul inna a'udzukum Allah. Walakin hadhihi mayyizatuhum. Di sinilah keistimewaan orang mukmin. Mereka memang laisu bima'sumin, memang orang-orang yang manusiawi. Kadang tergelincir, kadang lupa, kadang alpa, kadang keliru, kadang salah, kadang terjerumus dalam dosa. Walakin hadhihi maziyatuhum, tapi mereka memiliki maziyah, keistimewaan. Mahwa, apa keistimewaannya? As-sabatu alal haqqi, mereka tetap sabat, kokoh di atas kebenaran. Maka ketika dia berbuat salah, dia merasa gelisah. Saya salah, saya berbuat dosa, saya keliru. Maka segera bertaubat. Segera minta maaf pada Allah Ta'ala dan minta maaf kepada manusia yang didoliminya, yang diperlakukan dengan dosa, dengan salah. Dia minta maaf pada manusia dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa himayatallahi lahum. Berarti keistimewaan mereka adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, Allah beri taufik. Kamu keliru, kamu salah. Kamu berbuat dosa. Kamu berbuat maksiat. Kamu menyelisihi sunnah. Maka dia gelisah. Takut. Gemetar. Dingin tangannya. Keringat dingin keluar dari jidatnya. Gelisah dia. Dan kemudian malu kepada Allah Ta'ala. Minta maaf kepadanya. Sujud. Menangis di hadapan Allah Ta'ala. Aku berbuat dosa. Aku berbuat dosa. Ikhwani fid din, a'azakum wa para ulama. Sampai berkata, sungguh kalau saja maksiat itu memiliki warna di wajah saya atau di wajah manusia, niscaya aku gak akan keluar rumah. Malu. Karena ada warna-warna dosa di wajahnya. Ikhwani fid din, a'azakum Allah. Ucapan lain dari para salaf. Siapa yang melihat dosa dirinya, dia akan bisa memaafkan orang lain. Mengapa? Karena dia merasa, saya pun bukan orang yang maksum. Maka ketika orang lain berbuat salah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah maafkan kamu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Rabi berkata, fa'idha zalla ahaduhum. Maka orang-orang mukmin kalau tergelincir salah seorang mereka, raja'a ilallah, akan kembali kepada Allah dengan segera. Wa taba wa anab, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yaqbalullah taubatahu, maka Allah pun menerima taubatnya. wa yartafi ila a'la min darajatihi, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih tinggi dari derajatnya yang pertama. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Sahih Muslim disebutkan ketika, yang dengan hadis qudsi, ketika seorang bertaubat pada Allah, Allah berfirman, hambaku mengetahui kalau aku mengampuni dosa, aku ampuni dia. Kemudian berbuat dosa lagi. Allah berkata lagi, ketika dia minta ampun lagi, hambaku tahu kalau aku maha pengampun, aku ampuni dia. Kemudian berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, Allah katakan, aku akan ampuni dia selama dia kenal aku. Al-Kama qala fi riwayah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau hambaku tidak berbuat dosa, aku akan ciptakan manusia lain yang berbuat dosa dan kemudian minta ampun pada aku, akan aku ampuni. Apa maknanya? Maknanya kalau seseorang tergelincir kemudian minta ampun, Allah suka ketika dia minta ampun, ketika dia minta maaf, ketika dia istighfar. Akhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah sengaja menciptakan manusia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan. Ketika mereka tergoda oleh syaitan kemudian istighfar pada Allah, Allah mengampuni segera. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat atau hadis-hadis seperti ini jangan menjadikan kita mudah berbuat dosa. Karena di samping ada hadis-hadis yang seperti ini, ada hadis-hadis lain yang mengancam siapa yang berbuat dosa akan diadab. Sehingga harus tengah-tengah di antara keduanya. La ifrata wala tafrit. La ifrata wala tafrit. Qala dikatakan selanjutnya oleh Syekh Rabi hafizahullah, yartafi' ila 'alamin darajatihi al-ula. Diangkat derajatnya lebih tinggi dari derajat yang pertama karena sebab taubatnya dan keikhlasannya kepada Allah dalam bertaubat, dalam meminta ampun pada Allah Ta'ala. Tentunya minta ampun yang sungguh-sungguh. Apa minta ampun yang sungguh-sungguh? Bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dia minta ampun, astagfirullah, dalam hatinya, besok saya akan lakukan lagi. Itu bukan taubat namanya. Dia bertekad untuk berhenti. Walaupun mungkin qadar Allah suatu saat akan terjerumus lagi, mungkin, mungkin terjadi. Tapi ketika bertaubat, dia benar-benar menyesal dan benar-benar menginginkan untuk tidak berbuat lagi. Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, aku enggak akan berbuat lagi. Ya Allah, maafkanlah aku ila akhir. Dengan sungguh-sungguh. Maka inilah yang namanya taubat, yang taubat itu sendiri secara zat sudah merupakan pahala. Belum penghapusannya terhadap dosa. Taubat yang seperti itu sudah pahala, sudah ibadah. Apa kata Allah? Ulaika yubadziluhumullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang bertaubat, maka kata Allah, ulaika yubadzilullah. Mereka ini akan diganti oleh Allah. Sayyiatihim hasanat, diganti kejelekannya jadi hasanah, dosa-dosanya dirubah jadi pahala. Berarti bukan hanya diampuni, barakallahu fikum, diampuni itu sesuatu, tetapi yang Allah berikan aktsar, lebih banyak dari itu, dimaafkan dan diganti oleh Allah SWT. Berarti derajat yang pertama pahala dia sekian, tergelincir pada dosa, kemudian taubat dengan taubatan nasuha, maka dosa yang tadi diganti menjadi pahala. Bertambah enggak pahalanya berarti? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti sayyiat mereka menjadi hasanat. Maka yang tadinya segini tambah pahala-pahala lain. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Kata Allah, syaitan iblis berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya? Tidakkah kau lihat orang yang kau muliakan di atas aku, maksudnya Adam yang dimuliakan di atas iblis. Orang yang kau muliakan di atas aku ini, kalau engkau beri kesempatan aku, kalau kau tunda aku kematiannya, aku akan sesatkan keturunannya semuanya. Illa qalilan, kecuali sedikit, kata iblis. Apa kata Allah? Allah tantang iblis. Qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Silakan, kata Allah. Silakan pergilah engkau untuk menyesatkan mereka. Artinya diberi oleh Allah kesempatan, ditunda kematiannya. Faman tabi'aka minhum, maka siapa yang mengikuti engkau wahai iblis, maka jahannam adalah balasan kalian. Balasan yang maufura, yang setimpal. Ayat berikutnya kata Allah masih bernada tantangan. Silakan, kata Allah. Wastaghiz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib 'alayhim bi khaynika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Silakan ajak siapapun yang kau bisa dengan suaramu, dan silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Wasyarikhum, dan silakan sertakan bersamamu. Fil amwali wal aulad, sertakan harta dan anak-anak sebagai alat untuk menyesatkan mereka. Silakan. Wa'idhum, dan silakan bikin janji-janji, kata Allah SWT. Wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura, dan tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka janji-janji, illa ghurura, kecuali tipuan belaka, janji-janji kosong. Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, engkau enggak akan bisa menguasai mereka. Engkau enggak punya kekuasaan atas mereka. Dan cukup dengan Rabbmu sebagai wakil, tempat bergantung mereka. Di sini ada beberapa kalimat-kalimat dari Allah SWT yang sangat tinggi maknanya. Pertama, kalimat wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik. Ketika Allah katakan silakan ajak mereka dengan suaramu. Sudah pernah disinggung makna suara. Suara syaitan adalah ucapan kekufuran, ucapan kesesatan, ucapan ajakan kepada kemaksiatan, nyanyian-nyanyian dan musik. Itu suara syaitan. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik. Kata Syekh Rabi Hafidhullah, al-khayl ma'rufa, kuda-kuda. Sudah dipaham. Sedangkan ar-rajl maknanya mashi, berjalan kaki. Ay ajlib wasih alaihim bikulli junudik ar-rakibina wal mushah. Maknanya silahkan ajak, sertakan bersama kalian semua tentara-tentaramu. Ar-rakibin, yang berkuda, wal mushah, dan yang berjalan kaki. Artinya seluruhnya. Fa innal jalab huwa siyah. Makna jalab itu artinya ajakan dengan suara keras. Ajlib alaihim bi khailika wa rajulik, artinya ajaklah dengan suara yang keras, panggil seluruh pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Silakan. Seru mereka. Seru mereka yang berkuda dan berjalan kaki. Wa ma'nahu inhad bihim ilal batil. Maknanya adalah beri semangat mereka kepada kebatilan. Dan lakukanlah fisabili dalik, untuk tujuan itu, kullama tastati'uh, semua yang kamu bisa. Kerahkan semuanya. Silakan. Washarikhum fil amwali wal aulad, dan sertakan bersama mereka harta dan anak-anak. Yani tasallat alaihi min kulli bab. Kata Syekh Rabi hafizahullah, yani kuasai mereka dari segala pintu. Kuasai mereka dari segala pintu. If'al kullama tastati'. Lakukan semua yang kau bisa. Wa ajlib alaihim bi kulli ma 'indak. Kerahkan semua yang kamu punya. Minal quwwat, dari kekuatan-kekuatan, pasukan-pasukan, kerahkan semuanya, silakan. Fa inna ha'ula'i dhalin, sesungguhnya mereka yang sesat-sesat, alladzina aradallahu lahum ad-dhalal, yang memang sudah Allah kehendaki akan sesat, mereka akan jadi tentara syaitan. Yastadrijuhum syaitan, akan digiring oleh syaitan ila syirki billah, untuk berbuat syirik kepada Allah. Akan diajak, yusyarikuhum fil amwal wa yusyarikuhum fil aulad, untuk beserta mereka harta dan anak-anak. Fayaj'aluna min amwalihim li ghairillah, maka mereka menjadikan harta-harta mereka untuk selain Allah. Wa yunfiquna hadzal mal, dan kemudian mereka menggunakan harta mereka untuk syurbal khamri, untuk minum khamr. Wa yurabun, untuk berbuat riba. Wa yasriqun, untuk mencuri, merampok harta orang lain, ila ghairi dhalik. Maknanya, barakallahu fikum, silahkan kalian pakai, wahai iblis, silahkan kau pakai alat-alat untuk menyesatkan mereka, harta dan anak-anak. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Anak-anak kadang disebutkan dalam riwayat majbalatun, majbanatun, wa mabkhalatun. Mabkhalah penyebab bakhil. Majbanah penyebab penakut. Apalagi ya, disebutkan dalam riwayat. Bukan salah anak-anaknya. Anak-anak alal fitrah, mereka enggak mengerti apa-apa. Tetapi seringkali menyebabkan orang tua jadi bakhil karena anaknya. Kasihan anakku. Jadi penakut, tidak mau berjihad fi sabilillah. Enggak mau mengorbankan waktunya, enggak mau mengorbankan tenaganya, enggak mau mengorbankan kesempatannya karena memikirkan anak-anak. Silakan. Jadikan alat untuk menyesatkan mereka harta dan anak-anak. Syaitan membisikkan, kasihan anakmu. Oh, makan apa mereka? Kalau kamunya sibuk ngaji, ngaji, ngaji. Kasihan mereka. Kamu tinggal terus. Kemarin daurah. Sekarang apa lagi? Kasihan anak-anak. Fa'alaikumussalam. Dikambing hitamkan. Padahal kalau dijawab, abi ngaji dulu ya. Daurah. Kemarin ngaji. Sekarang ngaji, bi. Iya. Abi akan terus ngaji. Apa itu? Kezaliman atau pelajaran? Wallahi pelajaran baik buat mereka. Begitu mereka dewasa akan seperti abi, belajar, belajar, belajar. Bukan sebaliknya. Kita menyia-nyiakan mereka, tidak. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ajlib 'alaihim bi khaynika wa rajlik. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. Silakan sertakan anak-anak dan harta benda. Kurang, kurang, kurang, terus kurang. Yang namanya harta, gak ada standarnya. Seberapa cukup, seberapa kurang. Belum menurut saya ini kurang, menurut kamu. Menurut dia, tenang-tenang saja. Dan dia merasa syukur, alhamdulillah, cukup. Berarti di mana kecukupan itu? Bukan pada angka. Kecukupan itu pada kita, pada hati. Apa kata Nabi SAW? Al-ghina, ghina nafas. Yang namanya kaya, yang namanya cukup, itu adalah ghina nafas, kecukupan hati. Kalau kamu hatinya merasa cukup, cukup. Tapi kalau hati yang tamak, gak pernah merasa cukup. kurang. Nanti kalau saya sudah cukup, saya akan belajar. Sekarang biar saya sibukkan dulu dengan dunia. Nanti kalau saya sudah kaya, akan saya beginikan. Saya akan duduk di majelis ilmu, sudah tidak mikir lagi harta. Sampai kapan? Terus. Gak pernah berakhir. Bagaimana? Ayo. Anu, saya masih belum bisa begini, belum bisa begitu. Masya Allah, rumahmu sudah bagus. Mobilmu sudah ada. Ya tapi sekarang masih belum bisa ditinggal. Saya didik dulu ini anak buah saya supaya bisa ditinggal. Harta lagi. Terus. Setahun, dua tahun. Bagaimana? Sudah. Ayo kita maju. Kalau benar, sudah kamu punya semua apa yang kamu inginkan. Anu, masalahnya kita masih buka cabang di sebelah sana. Di kota ini, di kota itu. Masya Allah, sudah buka cabang di mana-mana, tambah sibuk malah. Malah gak sempat ngaji. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu sudah terbukti sekian kali. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan sepuluh kali, bukan dua puluh kali. Saya hadapi sekian jenis manusia. Hampir sama semua ceritanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, bahwa mereka akhirnya sibuk dengan harta, dan menggunakan harta itu justru untuk kemaksiatan, untuk dosa, untuk mendukung syaitan, untuk syurbul khamr, untuk riba, untuk melakukan sekian tasarrufat. Malas syekh satu merampas, merampok, menipu. Awfa mali ghairihi bimuqtada ma syara'a syaitan. Akhirnya dia melakukan sekian banyak tindakan-tindakan dengan hartanya. Pada perkara-perkara yang maksiat, yang dosa, yang zalim, sesuai dengan masyara'ahu syaitan. Sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh syaitan. Labi muqtada masyara'ahu Allah. Bukan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi musyarakatuhu fil amwal. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, masalah disertakannya harta. Wa amma musyarakatuhu fil aulad. Bagaimana ketika disertakannya anak-anak? Qala yudkhil fihi auladaz zina wa yudkhil fihi qatl al aulad, termasuk masalah membunuh anak karena takut miskin. Anak-anak zina wa yadkhul fihi an-nadr bil aulad lil awthan, atau bernadar dengan anak-anak terhadap berhala. Mengorbankan anaknya untuk berhala. Fama yaj'alunahu min abnaihim li ghairillah, atau apa yang mereka niatkan anak-anaknya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wama yaqtuluna min auladihim ta'atan lahu, atau yang mereka bunuh karena mentaati syaitan. Wa ya'idunal banat, mereka mengubur anak-anak perempuannya karena takut ar, dianggap bagus oleh syaitan. Kullu dhalika dakhilun fi musyarakatihi fil aulad. Jadi ini semua disertakannya anak-anak dalam godaan syaitan. Naktafi bihadzal qadr. Nawasil insyaallah fi darsil qadim billahi taala. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.